tidak memiliki iman yang kukuh. Dan tidak memahami maksud tujuan yang bermanfaat dari adanya teknologi dalam bentuk medsos tersebut. Maka apabila berada di tangan seseorang sebagaimana disebutkan tadi, tentu medsos itu akan memberikan dampak yang negatif. Apa saja dampak negatif tersebut? Sebenarnya kita sudah merasakan dampak negatif dari adanya medsos tersebut. Cuma yang ingin saya sebutkan di sini beberapa hal saja terkait dengan perkembangan teknologi yang sekarang ini muncul, kemudian hadir medsos di tengah kita. Kehadiran medsos di tengah kita oleh sebahagian masyarakat diterima dalam keadaan mental. Sebagian masyarakat tersebut belum siap untuk menerima teknologi baru tersebut, sehingga berbagai macam kemungkaran terjadi melalui medsos tersebut. Di antara sisi kemungkaran, medsos apabila digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ataupun anak-anak remaja terutama, ataupun anak-anak kecil, maka akan memberikan dampak tumbuhnya sifat individualistis pada diri anak atau pada orang yang menggunakan medsos itu sendiri. Yang dimaksud dengan tumbuhnya sifat individualistis yaitu ketika ia lebih memberi perhatian kepada benda yang ada di tangannya dibanding ia memberikan perhatian kepada lingkungan sekitarnya. Kita lihat saja orang yang pegang HP Android. Ada 4 orang di dalam satu tempat, satu meja. Semuanya memegang HP Android. Dan semuanya mengaktifkan HP yang ada di tangannya. Adakah di antara keempat orang ini perbincangan? Adakah di antara keempat orang ini berbicara satu dengan lainnya? Berdiskusi? Beberapa pengamatan yang ada, justru keempat orang ini biasanya sibuk dengan HP-nya masing-masing. Yang satu matanya mengarah ke HP-nya sendiri, yang satu juga demikian, yang ketiga juga demikian, yang keempat juga demikian, padahal mereka duduk dalam satu meja. Ini kenyataan yang tidak bisa dibantah. Dan kenyataan demikian tidak terjadi di satu tempat, dua tempat. Tetapi di beberapa tempat. Seseorang berkumpul tetapi seseorang sibuk dengan HP-nya masing-masing. Dari sinilah menunjukkan bahwasannya apabila pola ini dipupuk terus-menerus terjadi di tengah masyarakat kita, maka akan terjadi perilaku-perilaku yang membahayakan di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga memunculkan sifat-sifat anania, ego, dirinya sendiri, ya, tidak memperhatikan, tidak memerhatikan kepada keadaan orang lain. Tumbuhnya jiwa individualisme ini bisa melalui medsos ini. Dengan bahasa yang dikenal di masyarakat, ya, HP Android yang bisa memunculkan medsos ini disebut dengan alat yang bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Ya, empat orang ini jadi jauh semua, tidak berbicara satu dengan lainnya, tetapi dia dekat dengan yang jauh, bisa berkomunikasi dengan yang di seberang sana. Ini kekhawatiran kita akan tumbuh jiwa-jiwa egois, jiwa-jiwa individualis. Dari jiwa-jiwa individualis itu akan memunculkan dampak negatif berikutnya, yaitu tumpulnya kepedulian sosial, tumpulnya kepekaan terhadap situasi keadaan di masyarakat. Dengan relasi sosial yang semakin maya, artinya berhubungannya itu dengan orang-orang yang justru jauh dengan dirinya, maka dikhawatirkan justru kepedulian terhadap orang-orang di sekitarnya yang dekat dengan dia itu menjadi tumpul, menjadi tidak berdaya. Kondisi yang demikian ini tentu akan sangat berbahaya. Manakala seseorang sudah tidak memiliki ketajaman dalam masalah kepedulian terhadap lingkungan dekatnya, tentu akan memberikan efek-efek ataupun dampak-dampak yang bisa membahayakan. Kemudian, manakala kita berbicara secara konten, isi daripada medsos itu sendiri, kalau kita lihat beberapa medsos ataupun pengguna dari medsos itu sendiri belum siap untuk bisa membedakan ataupun menyaring informasi-informasi yang benar dengan informasi-informasi yang mengandung kedustaan. Bahasa medsosnya hoax. Ketika seseorang belum mampu untuk menyaring mana berita yang semestinya ia tahan untuk tidak kemudian diposting ataupun di-share ke beberapa tempat, maka ketika seseorang belum mampu untuk memilah-milah isi atau konten medsos itu, tentu ini akan membahayakan. Membahayakan tidak hanya kepada dirinya, tetapi jauh daripada itu membahayakan kepada orang lain. Ini sifatnya hoax ataupun konten yang sifatnya memang ya, tidak benar. Dan tentu saja ya, dampak buruk dari ini semua ya, tentu akan memperberat tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selain konten hoax, ya, kalau kita berbicara berdasarkan isi, medsos ini pun ya, bisa saja menyebarkan ya, postingan-postingan ataupun isi yang mengandung pornografi, yang tentu ini akan merusak generasi muda, merusak orang-orang yang membacanya, yang melihatnya, yang mengupload, yang memposting, yang men-share, dan seterusnya. Kerusakan akan semakin berantai. Kerusakan akan semakin berantai. Kemudian dampak negatif lainnya dari medsos ini dilihat dari sisi pertemanan. Dilihat dari sisi pertemanan, maka melalui medsos ini akan sangat terbuka pertemanan itu melalui dunia maya. Dan pertemanan yang seperti ini sangat-sangat membahayakan. Kenapa? Karena kita tidak bisa bertatap muka dengan orang yang kita ajak chatting, ya. Tetapi pemikiran-pemikiran orang tersebut bisa diterima, bisa dibaca, bahkan mungkin mempengaruhi pemikiran orang yang membacanya. Ini masalah pertemanan tentu merupakan sesuatu yang sangat-sangat diperhatikan di dalam syariat kita. Masalah pertemanan ini sangat-sangat diperhatikan di dalam syariat kita. Karena seseorang itu bisa dilihat dari siapa teman dekatnya. Siapa teman dekatnya. Maka kalau di dalam medsos, ya, tentu akan sangat terbuka sekali seseorang berteman dengan orang-orang yang tidak jelas latar belakangnya, tidak jelas pemahamannya, tidak jelas ya, sosok orang yang diajak ataupun ada di dalam grup tersebut. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan masalah medsos ini. Selain tentunya ya, banyak sekali kalau kita telusuri berbagai dampak negatif yang terjadi di masyarakat. Di antaranya ketika medsos itu digunakan secara tidak bertanggung jawab, ya, melalui medsos timbul keresahan. Timbul keresahan di tengah masyarakat. Ya. Padahal beritanya apa? Hoax. Ya. Tetapi masyarakat sudah terlanjur membaca. Sudah terlanjur menerima informasi tersebut. Sehingga kemudian akan berdampak dahsyat kepada masyarakat. Contoh yang sangat real bisa kita lihat ketika terjadi kerusuhan di negara Mesir, ya, ketika penguasa militer mengambil alih kekuasaan, kemudian melalui medsos disebar untuk melakukan penentangan, melakukan perlawanan kepada penguasa militer di Mesir pada waktu itu. Melalui medsos bisa digalang massa. Ya. Dari medsos itu pula masa bisa dihadirkan. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Pembantaian, pertumpahan darah, dan lainnya. Sehingga kemudian pihak militer Mesir melakukan penumpasan besar-besaran terhadap para pengikut presiden yang digulingkan oleh kekuatan militer. Ini menunjukkan bahwasannya ketika sebuah medsos itu digerakkan untuk mengerahkan massa, maka yang akan terjadi ya tentu hal-hal yang sangat tidak kita inginkan. Ini satu contoh saja bagaimana medsos itu bisa menumbuhkan, meresahkan keadaan masyarakat dan bisa membalikkan situasi yang tadinya aman, tentram, ya, tertib, tapi bisa berubah menjadi situasi yang tidak menguntungkan. Ya. Oleh karena itu, ini beberapa dampak negatif dari adanya medsos. Oleh karenanya, bagi kita sebagai seorang Muslim, hendaknya benar-benar memperhatikan tentang apa yang ada pada diri kita. Termasuk diantaranya adalah HP ini. Ya, karena sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Ya. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmu pada dirimu, tidak ada pengetahuan pada dirimu. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati kelak akan dimintai pertanggung jawabannya. Termasuk diantaranya adalah apa yang kita miliki. Ya. HP tentu akan dimintai pertanggung jawabannya. Ya. Digunakan untuk apa? Nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dirimu. Untuk apa? Untuk mencaci maki manusia melalui postingan-postingan, tulisan-tulisan, chattingan-chattingan, atau untuk sesuatu yang memberikan manfaat kepada segenap manusia. Ya. Nah, tentu ini akan kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau melalui HP itu, ya, seorang hamba bisa bermaksiat. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Melalui HP Android, seseorang bisa mengakses mana yang ia inginkan. Ya. Ya. Bisa ia mencari sesuatu yang tidak patut, tidak layak, tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang Muslim, bisa. Tapi ingat, semua itu tentu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan dikira bahwasannya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan ditanya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian engkau pasti akan ditanya pada hari itu, 'anin na'im, tentang nikmat. Tentang nikmat yang engkau bangga-banggakan. Ya. Tentang nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dirimu. Pada hari itu kelak akan ditanya, Ini terkait dengan medsos, terkait dengan benda yang ada di hadapan kita, entah HP, entah tablet, atau yang lainnya. Digunakan untuk apa benda-benda tersebut? Kalau digunakan untuk sesuatu yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang setimpal. Kalau digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi umat, bagi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia pun akan mendapatkan pahala. Karenanya, bagi seorang muslim, hendaknya ia benar-benar memperhatikan tentang masalah HP ini. Karena apa? Prinsip seorang muslim, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Abi Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirara. Ini prinsip seorang muslim. Kehadiran dia tidak menjadikan bahaya. Keberadaan dia, seorang muslim, tidak menyebabkan membahayakan orang lain. Itu prinsip seorang muslim yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau melakukan sesuatu yang membahayakan, dan jangan pula engkau melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya untuk orang lain. Kalau dia pegang HP, kira-kira HP itu akan membahayakan orang lain atau tidak? Atau bahkan membahayakan dirinya atau tidak? Bisa menimbulkan bahaya atau tidak? Nah, disinilah para orang tua terutama, jangan sembarangan memberikan perangkat teknologi yang sebesar saku itu, seukuran saku itu, kepada anak-anak. Sangat-sangat berbahaya. Apalagi kalau anak-anak itu sampai dibiarkan secara bebas memainkan ataupun menggunakan HP tersebut. Ini akan lebih sulit lagi untuk mengontrol. Sebab kenapa? Ketika anak-anak itu sudah terpengaruh dengan HP Android, dia sudah tumbuh rasa keasikannya. Asik. Dalam keadaan ia sedang asik, ia lupa waktu. Namanya anak-anak, belum bisa memanage waktu. Ia akan asik, terbawa. Terbawa oleh HP tersebut. Dalam keadaan dia terbawa, larut oleh HP tersebut, ia kemudian tidak bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Maka nafsu belajarnya, semangat belajarnya akan berkurang. Dan ini sangat merugikan sekali bagi anak-anak. Yang tadinya mungkin sehari bisa menghafal setengah muka, seperempat muka Al-Quran. Tapi dengan hadirnya HP di tangan sang anak, kemudian kemampuan untuk menghafal itu pun drastis menurun. Ini sangat membahayakan sekali. Jangankan kepada anak-anak yang usianya mungkin baru 7, 8, 9 tahun. Bahkan kepada remaja pun demikian. Apalagi kalau mereka sampai larut melakukan aktivitas dengan HP-nya. Dan ini yang sangat dikhawatirkan. Ibunya memanggil, "Ya Ahmad, sebentar." Ayahnya memanggil, "Ya Ahmad, sebentar." Karena apa? Karena masih asik dengan HP-nya. Birrul walidain akhirnya terhambat. Ya, seharusnya ia berbuat berbakti kepada orang tuanya, tapi karena ada faktor HP, kemudian ya, ia tidak bisa ya, melakukan dengan sebaik-baiknya apa yang diperintahkan oleh orang tua. Dalam posisi seperti itu, dalam keadaan seperti itu, ya, orang tua kemudian naik pitam. "Kamu ini main HP terus." "Lah siapa yang memberi HP?" Lupa. Ya. Anak yang disalahkan, sementara orang tua lupa. Ketika awal-awal anaknya diberi HP itu. Ya. Ini sesuatu yang kita lihat, kita rasakan ya, di tengah kehidupan masyarakat kaum muslimin. Dan inilah sebenarnya ya, yang harus kita cegah. Ya. Masalah inilah yang harus kita cegah. Jangan sampai kemudian anak-anak kaum muslimin ya, sibuk dengan HP. Ya. Terninabobokan oleh HP. Sehingga hal-hal yang positif, perbuatan-perbuatan, amaliah-amaliah yang positif yang bisa dibangun pada diri anak, kemudian sedikit demi sedikit roboh, hancur. Na'udzubillah. Maka berhati-hatilah dari benda yang satu ini. Ya, dari benda yang satu ini. Ya, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari benda yang satu ini. Jangan sampai kemudian seseorang diperbudak oleh HP. Ya. Manusia yang mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang kemudian mengendalikan manusia. Ya. Kalau kita sudah melihat ada bahaya-bahaya bahwasannya ya, kita ini bakal dikendalikan oleh HP, segera lepaskan. Berbahaya. Ya. Ada beberapa ahli mengatakan kalau seseorang itu menggunakan HP lebih dari 6 jam, ya, berarti ia sudah kecanduan. Ya. Apalagi kalau sampai tugas-tugas dia, pekerjaan-pekerjaan rutin dia sampai terganggu. Itu berarti sudah diambang bahaya. Ya. Kalau kita katakan sebelum 6 jam saja sudah bahaya. Iya, karena apa? Setiap detik, setiap menit bagi kita waktu itu sangat berharga. Apalagi waktu itu untuk mempelajari agama kita, untuk talabul ilm, ya, untuk mencari nafkah, ya, dan yang lainnya. Nah, ini perlu mendapatkan perhatian. Ya. Jadi sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la barara wa la dirara. Ya, jangan kau ya, menciptakan satu bahaya, dan jangan pula kemudian dirimu sampai menimbulkan bahaya kepada orang lain. Ya. Ini melalui medsos. Ya. Dan tentu saja ya, yang demikian ini hendaknya menjadi perhatian kita, karena berapa banyak orang-orang yang kemudian ya, terjatuh di dalam permasalahan seperti ini. Ya. Kasus-kasus seperti misalnya LGBT. Kasus-kasus seperti LGBT. Ya. Lesbian, gay, biseksual, transgender. Penyebarannya diantaranya, ya, penyebaran kerusakan pemahaman LGBT ini, ya, rusaknya pemahaman LGBT ini disebarkan melalui apa? Media sosial. Banyak orang-orang yang kemudian terjerat melalui media sosial yang dikelola oleh kelompok LGBT. Ya, sehingga ia kemudian terperangkap, ya, masuk ke dalam grupnya, nanti saling membagi gambar-gambar yang tidak sepatutnya, saling membagi video-video yang tidak sepatutnya, ya, kemudian melakukan bentuk-bentuk interaksi dalam bentuk, ya, memberikan kode-kode sandi-sandi dan seterusnya. Ini disebarkan melalui medsos. Ini tentu sangat membahayakan. Maka untuk mengatasi yang demikian, pihak kepolisian RI kan sudah mendirikan direktorat cyber sendiri untuk mengatasi tindakan-tindakan kriminal, kejahatan melalui media sosial ini. Jadi kita bisa dilacak kalau kita menyebarkan berita hoax misalnya, itu bisa dilacak oleh pihak aparat, oleh pihak yang berwajib, bisa dilacak siapa ini yang menyebarkan pertama, itu dilacak. Seperti kasus kemarin menyebarkan berita hoax, dilacak, ternyata oh ini tempatnya di Lampung, ketemu orangnya, langsung melalui teknologi pula seseorang bisa teridentifikasi, ini yang pertama menyebarkan berita bohong, ini yang pertama menyebarkan hoax, yang berita bohong tersebut meresahkan masyarakat. Ini terkait dengan LGBT. Oleh karena itu, bagi kita yang menggunakan, seorang muslim yang menggunakan media sosial, hendaknya mengingat pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara yang perlu diingat selain tadi, la dharara wa la dirar, pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang harus ditunaikan. Kalau memang kita terpaksa menggunakan medsos, maka bagi seorang muslim dia harus menunaikan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanih fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman, rawahu Muslim. Bagi seseorang yang memang terpaksa harus menggunakan medsos, maka prinsip ini harus ditegakkan. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat dari kalian satu kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, maka hendaklah ia robah, ubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati', apabila ia tidak mampu, fabilisanih, maka ubah dia dengan lisanmu. Ya bisa dengan tulisannya mungkin, ya bisa dengan suara, bisa dengan tulisan, ubah. Fa illam yastati' fa biqalbih, apabila tidak mampu juga, maka dengan hati. Wa dzalika ad'aful iman, yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Jadi kalau kita mendapatkan berita yang ternyata berita itu tidak benar, maka segera tangkal, segera jelaskan. Ini tanggung jawabnya berat. Apalagi kalau misalnya kita dikirimi oleh teman kita, kontennya, isinya ternyata apa? Pemahaman yang mengatasnamakan agama, padahal bukan pemahaman agama, bahkan dikatakan sebagai pemahaman yang sesat. Karena teman yang chatting ini orang yang memiliki visi misi agama tertentu. Nah, dalam posisi demikian, ketika postingan itu masuk harus kita bantah, harus kita ya, tangkal. Di satu sisi ini sebagai media dakwah kita, tetapi kalau kita misalnya ya, tidak bisa, maka kedepannya kita bisa hanya sebagai objek, hanya menerima, menerima, menerima, menerima. Berbagai pemahaman menyimpang terus masuk ke HP kita. Berbagai penyimpangan, ya, faham, ya, kesesatan, Syiahnya, Mu'tazilahnya, ya, Ahmadiyahnya, ya, belum nanti yang Yahudinya, yang Nasraninya, dan seterusnya. Akhirnya HP kita menjadi HP sampah. Nah, dalam posisi seperti itu, mampukah kita untuk membalas, menyampaikan al-haq kepada mereka? Ya. Kalau tidak mampu, jangan ikut-ikutan. Kalau memang tidak ada niat untuk mendakwahi, jangan ikut-ikutan. Tutup saja sudah. Atau keluar grup. Karena yang demikian ini akan sangat membahayakan akidah. Ya, sangat membahayakan pemahaman seorang muslim, ya, terlebih pemahaman sunni salafi, ya. Maka menegakkan yang ma'ruf, memberantas yang mungkar, itu pun harus diwujudkan, ya, dalam ruang lingkup media sosial. Oleh karena itu, ya, sebagaimana nasihat para masyayikh, kalau kita memang bisa memanfaatkan medsos itu untuk dakwah, itu sangat bagus, sangat baik. Berbagai fawaid, faedah-faedah ilmiah yang sangat bermanfaat sesuai dengan tuntunan Al-Quran wa Sunnah bifahmi salafil ummah misalnya, itu akan sangat memberi manfaat. Ini di satu sisi, tetapi di sisi yang lain kita khawatir, manakala seorang tidak mampu, ini justru akan menjadi pintu-pintu masuknya berbagai syubhat, berbagai kerancuan berpikir, berbagai kesesatan pemahaman, berbagai macam, ya, pemikiran-pemikiran manusia yang tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan di dalam Al-Quran wa Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafus Saleh. Nah, ini sangat berbahaya. Maka tunaikanlah amar ma'ruf nahi mungkar. Manakala kita memang hendak, ya, berkiprah di dalam medsos ini. Nah, untuk hal yang demikian tentu kita harus siap secara keilmuan, ya. Tidak sembarang orang untuk kemudian, ya, gabung di satu grup. Harus punya bekal keilmuan. Sebab kalau tidak memiliki bekal keilmuan yang mencukupi, ya, malah-malah bisa terseret. Malah-malah kemudian bisa membangga-banggakan, ya, kalangan hizbiyun misalnya. Malah bisa membangga-banggakan, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani misalkan, na'udzubillah. Oleh karena itu, bagi mereka yang hendak memang memiliki kemampuan untuk mendakwahkan pemahaman Islam yang lurus dan benar, maka persiapkan diri untuk, ya, persiapkan diri dengan bekal-bekal keilmuan yang mencukupi. Ya. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kecuali kalau kita memang hanya dalam pengertian, ya, kepada saudara kita, orang tua kita, adik kita, kakak kita, ya, untuk memberikan faedah-faedah, yaitu sesuatu yang bermanfaat. Karena fungsi daripada seperti medsos misalnya WhatsApp itu bisa berfungsi sebagai pengganti, ya, surat yang dulu sebelum ada HP Android, kita mengirim surat menasehati seseorang melalui tulisan, kemudian dibungkus amplop, dikirimkan lewat pos. Nah, zaman sekarang yang demikian ini sudah ya, jarang digunakan. Ya. Menggunakan penggantinya adalah melalui WhatsApp ataupun yang lainnya. Nah, dalam posisi sebagai pengganti surat, ya, kita membuat surat, kita menasehati seseorang, kita mendakwahi seseorang, kita mengajak kebaikan kepada seseorang, dan seterusnya, maka bisa digunakan medsos itu secara positif. Nah, ini sangat penting bagi kita untuk memperhatikan keadaan yang real yang ada di tengah masyarakat. Jadi ketika kita menggunakan medsos, jangan lupa tugas kita untuk menunaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi saya ingin mengulang kembali, ingat bahwasannya HP yang ada di tangan kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita memiliki HP, menggunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat itu pun pada hari kiamat nanti akan dimintai pertanggung jawabannya. Oleh karena itu, berhati-hatilah dari HP, terutama lindungi keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Jaga bagaimana supaya istri kita, anak kita tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Menjaga istri kita, anak kita, bahkan diri kita sendiri dari perbuatan-perbuatan yang akan mengantarkan kepada siksa api neraka. Ya. Jaga diri kita, istri kita, anak-anak kita, dan semua orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita dari hal-hal yang akan menjerumuskan ke dalam siksa api neraka. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, itu mengandung pengertian bahwasannya kita diminta untuk mendidik anak-anak kita, orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita, bahkan diri kita sendiri, untuk mendidik dengan adab yang sesuai dengan adab Islam. Nah, kalau sampai kemudian HP itu, media sosial tersebut justru merusak atau menumbuhkan adab-adab yang tidak baik, baik pada diri kita, istri kita, anak kita, maka berhati-hatilah dan bersiaplah untuk kemudian tidak menggunakannya, apalagi sampai menghadirkannya di dalam rumah. Ya, tapi ini sebuah kebutuhan teknologi. Nah, kalau memang itu sebuah kebutuhan, siapkan dulu mental kita untuk menerima teknologi itu. Jangan kemudian ikut-ikutan. Tetangga beli HP 10, kita beli HP 15. Orang lain beli HP yang terbaru, kemudian kita ikut-ikutan. Sebentar. Kebutuhan kita, kebutuhan dia dan kebutuhan kita berbeda. Nah, oleh karena itu, ya, jangan kemudian kita, ya, mendapatkan benda tersebut hanya karena gengsi, ingin disebut sebagai orang yang tidak ketinggalan zaman, ya, waliyadzubillah. Tetapi kita membeli barang tersebut betul-betul karena kita memang memerlukannya untuk sebuah kebaikan, karena kita memerlukannya untuk sesuatu yang manfaat, karena kita memerlukannya untuk sesuatu yang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk sesuatu yang akan menjerumuskan, ya, diri kita, istri kita, anak-anak kita ke siksa api neraka, waliyadzubillah. Bukan untuk itu. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, mungkin itu sebagai peringatan pada sesi pertama. Mudah-mudahan nanti, ya, akan dilanjutkan pada sesi berikutnya. Sekarang kita diminta untuk beristirahat terlebih dahulu. Ya, ya, segera diposting tempat untuk istirahatnya. Ya, sudah nanti aja. Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.